Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات سيدان جماعة يا الله سبحانه وتعالى saya sejak beberapa bulan ni asyik ditanya tentang muzik. Dan saya diminta membawa hujah bahawa muzik itu benar-benar haram. Kerana menurut mereka yang bertanya, ada tokoh-tokoh di Malaysia atau tokoh macam mana saya tahu, mereka mengatakan menghalalkan muzik. Al-Dawi sendiri menghalalkan muzik. Siapakah di antara ulama-ulama salaf yang mengharamkan muzik? Saya katakan kepada anda sekalian bahawa empat-empat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, mereka mengharamkan muzik, nyanyian dan lagu. Dan mereka juga sepakat mengharamkan alat-alat muzik seperti gitar, gendang dan sebagainya. Jadi kalau kita terpaksa mendengar muzik sekarang, apapun yang dikatakan terpaksa, kita tidak boleh menghalalkannya. Sebenarnya yang mula-mula memasukkan muzik dalam Islam adalah golongan sufi. Dan banyak kemaksiatan-kemaksiatan, malah kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah kesyirikan yang dimasukkan ke dalam Islam oleh golongan sufi. Kalau kita lihat di halaman 1, pasal 1, tipu daya syaitan ke atas mereka yang mengaku diri ahli tasawuf, yang ahli sufi atau tarikan, dalam tarian, nyanyian dan pendengaran mereka. Malah tarian sampai sekarang sufi sangat mengemari tarian. Di antaranya tarian takbir, takbir daripada kapal-kapalan, ubar. Yang mana orang-orang sufi bila berzikir, menyanyi dan bergendang, itu di atas tanah atau padang pasir sehingga debu-debu berterbangan. Jadi takbir daripada ubar. Imam Syafi'i lari daripada satu negara kerananya bercinta kepada penyanyi-penyanyi sufi yang berlaku di negara tersebut. Jadi, apapun bentuk nyanyian yang dikatakan nasyid, nasyid islami dan sebagainya, ini sudah diharapkan oleh mereka seawal zaman sahabat. Dan kalau kita lihat di halaman 7, kita rangka-rangka saja, ataupun halaman 5, khutbah kitab Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi pada pengharaman lagu. Lagu yang masuk dalam muzik dan nyanyian. Lagu yang masuk dalam di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang pengharaman muzik, nyanyian dan lagu. Jadi katakan lahul hadis. Jadi kata Imam Turtusi, kalau Quran sudah mengharamkannya, hadis mengharamkannya, Nanti kita lihat ayat Quran dan hadisnya. Maka siapa yang menentang pengharaman ini, dia akan terkena dengan ayat, lihat di halaman 6, ayat surah An-Nisa 115. وَمَا يُشَكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat ini menjelaskan, dan barang siapa menentang Rasul, sesudah jelas kebenaran baginya, yakni kebenaran hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mengingkari jalan ataupun dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang mukmin dimasukkan di sini pertama adalah para sahabat dan orang-orang yang dikatakan orang-orang salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, Allah mengatakan kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Jadi kalau para sahabat mengharamkan muzik berpandukan kepada Quran hadis, sedangkan kita juga disuruh ikut salaf, maka siapa yang menentang akan terkena dengan ayat ni. Sebab kita disuruh ikut jalannya orang-orang beriman. Ibn Kathir mengatakan jalannya orang-orang beriman adalah jalannya sahabat. Sebab sahabat benar-benar beriman, tidak dipertikaikan. Jadi kalau para sahabat seperti Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, anak muridnya Ikrimah dan Atiyah, mengharamkan muzik dengan jelas, membawa ayat Quran, maka siapa menentang ditakuti terkena ayat ini. Dan seterusnya ayat ini menjelaskan, dan kami memasukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu sumber-sumber tobat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Jangan nanti beralasan, oh banyak ulama yang menghalalkannya. Akhir zaman memang ramai ulama yang mengaku ulama, yang antaranya adalah merubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ayat sendiri ataupun makna ayatnya. Ini dikatakan ia ulama su ataupun ulama syaitan. Lihat halaman 7, fatwa Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah mengenai nyanyian. Malah semua imam-imam yang dikatakan empat mazhab, mereka semua sepakat menghalalkan muzik, nyanyian dan lagu dan alat-alat muzik. Kata Ar-Turtusi, adapun Imam Malik, sesungguhnya ia menegah daripada nyanyian dan daripada mendengarnya. Dan katanya lagi, apabila dia Imam Malik membeli jariah, yakni hamba yang dibeli, dan didapati dia pandai menyanyi, maka ia akan memulangkan dengan rasa aib. Jadi dianggap, waalaikumsalam, Allah. Jariah yang dibeli ini ada aibnya, ada cacatnya. Apa cacatnya? Dia pandai menyanyi. Kalau orang sekarang, dia tak beli jariah. Dia beli apa? Beli CD, beli kaset, beli alat-alat. Kalau dulu memang tak ada penyanyi, kecuali alat-alat seperti ini. Maka mereka beli penyanyi. Sebab di antara jariah yang paling mahal adalah jariah yang pandai menyanyi. Tapi kata Imam Malik, kalau anda terbeli jariah pandai menyanyi, pulangkan. Sebab apa? Ini adalah satu dosa, membeli sesuatu yang diharamkan. Imam Malik rahimahullah ditanya, tidakkah diberi kelonggaran ahli Madinah daripada nyanyian? Maka katanya, sesungguhnya yang melakukan di kalangan kami adalah ahli-ahli fasik. Fasik ada dua, fasik besar, kafir. Fasik kecil adalah yang suka melakukan dosa besar. Ini banyak makna nyanyian termasuk dosa besar. Subhanallah, mungkin orang tak percaya. Okey, kita teruskan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf. Kata At-Turtusi, adapun Abu Hanifah, sesungguhnya beliau membenci nyanyian dan mengatakan ia adalah dosa. Nyanyian adalah dosa, malah mengikut mereka adalah ini satu dosa besar. Demikian juga mazhab Ahli Kufah. Begitu juga mazhab Ahli Kufah, Sufyan, sama ada Sufyan Al-Thawri ataupun Sufyan bin Uyainah, Hammad, Ibrahim, Al-Sya'bi dan selain mereka, tiada perselisihan di antara mereka, dan kami tiada mengetahui perselisihan juga di antara Ahli Basrah pada larangan menyanyi atau nyanyian atau lagu dan muzik. Kata Ibn Qayyim, Ibn Qayyim ada menulis buku ini di antaranya, tapi buku yang paling baik kalau kita nak beli yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah Senandung Syaitan. Buku ini menjelaskan dengan begitu banyak hujah. Tuan-tuan ulama kita, ulama salaf, dia tidak akan bercakap kecuali dengan hujah. Dia tak akan cakap ikut hawa nafsunya. Dia tak akan bercakap ikut fikirannya. Pasti dia cakap dengan ilmunya. Ilmu kita adalah Quran hadis. Kalau Quran dan hadis mengatakan haram, kita katakan haram. Sami'na wa ta'na. Kenapa? Sudah dijelaskan oleh Quran. Sifat orang-orang dan sikap orang-orang beriman. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayakulu sami'na wa ta'na. Adapun penerimaan orang-orang yang beriman, pengikraran orang-orang yang beriman, apabila diajak supaya mematuhi hukum Allah, mereka akan katakan kami dengar dan kami taat. Jangan menjadi seperti Yahudi, ahli kitab. Mereka mendengar tetapi mereka menentangnya. Jadi sama ada menentang dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi ataupun dia tak perasan menentang, dia tetap berdosa. Sebab Quran sudah diturunkan. Sudah lama diturunkan. Dan hal ini sudah dijelaskan. Cuma kita mungkin malas belajar. Dan maksiat, paling maksiat sebenarnya kalau sekarang adalah malas belajar. Saya beberapa hari yang lalu terbuka satu ceramah Syekh di mana di YouTube bahasa Arab. Dia mengatakan abad ini, sekarang ni, maksiat, paling maksiat adalah meninggalkan ilmu. Kerana kebanyakan orang-orang yang tertipu oleh syaitan adalah orang-orang yang bodoh. Dan di bawahnya ayat, di bawahnya hadis tentang wajibnya menuntut ilmu. Jadi maksiat, paling maksiat sekarang adalah meninggalkan ilmu. Dan hancurnya umat Islam sekarang kerana kehilangan ilmu. Kerana ditinggalkannya. Di antaranya ilmu tentang muzik. Jadi, kata Ibn Qayyim, mazhab Abu Hanifah adalah pendapat mazhab yang paling keras dan kata-katanya yang paling kasar dalam perkara tersebut. Ini kerana marahnya dengan muzik. Dia marah kerana Allah. Dia bersifat seperti ini kerana Allah. Bukan ikut hawa nafsunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kalau kita langkah. Lihat halaman 8 di bawah. Di paragraf seterusnya. Tak apa kita langkah-langkah. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Adabul Qadha. Dalam kitab Adabul Qadha. Sesungguhnya nyanyian adalah perkataan sia-sia yang dibenci menyerupai kebatilan dan kejahilan. Barang siapa yang banyak menghabiskan masa dengannya, maka dialah orang yang bodoh. Dialah orang yang bodoh yang ditolak syahadahnya. Syahadah di sini dimaksudnya persaksiannya. Kalau dia dijadikan saksi, maka persaksiannya ditolak. Sehingga Imam Syafi'i di antaranya orang yang menolak, bila seseorang tu merawikan hadis, kalau didapati dia menyanyi ataupun mendengar nyanyian, berbeza ya menyanyi dan mendengar nyanyian. Dia mendengar nyanyian, maka hadisnya ditolak. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Kenapa kata Imam Syafi'i? Mendengar muzik adalah fasik, pembuat fasik. Ya. Kesemuanya mereka mengingkari atas mereka yang menyatakan tentang penghalalan nyanyian seperti Qadi Abu Thayyib At-Tabari, Syekh Abu Ishaq dan Ibnu Sabah. Berkata Syekh Abu Ishaq di dalam kitabnya At-Tambih, dan tidak syak, yakni ijrah, niaga atas manfaat pengharaman seperti nyanyian, serunai, yakni alat-alat muzik yang berupa tiupan. Kalau dulu serunai, sekarang macam-macam lah ya, saxophone dan sebagainya. Dan mengangkat arak, dan tidak terdapat khilaf di dalamnya. Jadi, ulama yang saya sebutkan tadi, semua mengharamkan muzik. Katanya dalam Al-Muhazzab, dan tidak boleh atas manfaat pengharaman kerana ia diharamkan, maka tidak boleh mengambil pengganti daripadanya, seperti bangkai dan darah. Ini penulisnya mungkin sastranya kurang bagus, tetapi bolehlah dipahami. Dia sudah berusaha untuk menterjemahkan buku ni. Dan seterusnya, lihat di halaman 10. Fatwa Ibnu Saleh dan ijma' tentang mengharamkan mendengar nyanyian. Tadi, menyanyi. Apa, menggunakan alat muzik. Membelinya dan sebagainya. Sekarang mendengar. Dan tadi juga disebut tentang haramnya dengan muzik. fatwa Ibnu Salih dan ijma' tentang pengharaman mendengarkan nyanyian atau lagu. Ingat dia sekarang sudah ditukar. Nasyid. Nasyid apa nasyid? Islami. Nasyid apa? Nasyid dakwah. Lagu-lagu apa? Lagu dakwah. Nak dinamakan apa sekalipun, dia tetap nyanyian. Nak dikatakan apa sekalipun, dia tetap hukumnya haram. Besok jangan ada yang mengatakan Ustaz Rasul tak katakan nyanyian haram. Saya mungkin ini kali keberapa saya menceramakan tentang muzik. Dan saya sedang menulis semula buku pengharaman muzik yang dulu saya sudah terbitkan. Dan buku itu kehabisan. Dan banyak permintaannya. Dan mungkin insyaAllah dalam sebulan dua, buku itu akan diedarkan semula. Tentang pengharaman muzik dengan hujah-hujah yang khati'ah. Hujah-hujah yang khati'ah. Tak ada kompromi kita tentang hal ini. Dan telah dikatakan oleh Abu Amr bin Saleh tentang ijma' atas pengharaman mendengar muzik. Dan termasuk gendang, ya, syababah dan nyanyian. Katanya dalam fatwanya, adapun boleh pendengar dan penghalalannya, maka diketahui bahawa gendang, syababah dan nyanyian apabila berkumpul dan dimainkan bersama, maka mendengar yang demikian itu haram mengikut pendapat keempat-empat mazhab. Itu di underline. Mengikut keempat-empat mazhab. Dan selain mereka, daripada ulama Islam. Tidak didapati seorang pun daripada orang yang mengikuti dengan pendapat ijma' ataupun khilaf yang menyatakan harus mendengar nyanyian dan muzik. Hatta yang mengatakan halal, muzik pun dia tak sepakat membolehkan mendengar. Lihat, muzik halal katanya, tapi kalau boleh jangan dengar. Sama macam tu. Yang khilaf ni lah. Tetapi boleh dikatakan ulama salaf keseluruhannya sepakat mengharamkan muzik. Adapun seorang yang namanya Ibn Hazm, dia menghalalkan muzik. Kenapa? Dia seorang saja. Sebab dia lama duduk di Eropah. Di Eropah penuh dengan muzik. Jadi dia syok dengan muzik, maka dia seorang saja. Jadi kita tidak boleh mengambil yang seorang, sedangkan yang ramai ini sudah mengharamkannya. Dan di antara dalil-dalil mereka, lihat di halaman 12, saya dah bacakan tadi surah An-Nisa, itu di antara dalil mereka, sebab bila Quran mengharamkan, bila hadis mengharamkan, bila ijma' ulama' mengharamkan, bila ulama' ijma' mengharamkannya, ada satu ayat Quran, selain ayat ni, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri. Ulil amri ulama' syaih. Jangan main-main antum. Jadi bila Quran, hadis, ulama' mengharamkannya, maka kita kena patuh. Yang menentang, terkena dengan ayat dan surah An-Nisa 115. Saya dah bacakan ayatnya. Di halaman 12 di bawah sekali, kata Imam Asy-Syafi'i, ia merupakan bid'ah ahli zindik. Muzik merupakan bid'ah ahli zindik. Zindik ni, kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa kita, ataupun kita pinjam bahasa Inggeris, orang yang free thinker. Etis. Seperti komunisme. Komunis. Dia beragama tapi tak percaya dengan agama. Sampai macam itu, dikelaskan orang yang mendengar muzik. Tadi, Imam Abu Hanifah mengatakan, fasik. Fasik adalah pembuat dosa besar seperti berzina, minum arak dan sebagainya. Zindik, sama seperti kafir. Sampai macam itu Imam Syafi'i. Katanya pembuat bid'ah yang zindik. Dalam bid'ah, kalau bid'ah tentulah lah. Dikatakan zindik lagi. Seriusnya tentang lagu dan muzik ni. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang arif, tetapi pengikut Syafi'i di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, kenapa dia tak ikut? Syafi'i ni apa agaknya ya? Syafi'i apa ni? Tapi dia ikut Syafi'i. Antum ni Wahabi. Apa kata mereka? Yang mengharamkan muzik lagu ni Wahabi. Makanya mereka cabar kita, dibawanya muzik ke? Ke mana? Ke masjid. Main gendang, main kompang. Sekarang cuba lihat orang-orang sufi menyanyi di mana? Di masjid. Anda katakan yang membawa muzik-muzik, nyanyian-nyanyian ke dalam Islam adalah orang-orang sufi. Dan sekarang mereka berani bawa ke masjid. Dia cabar kita. Dia katakan Wahabi saja yang mengharamkan muzik. Qardawi tak mengharamkan? Saya katakan, saya baca buku tentang Qardawi ni. bukan buku, satu catatan daripada majalah. Satu majalah yang dipenuhi dengan gambar perempuan separuh bogil itu menginterview Qardhawi tentang muzik. Maka jawapan Qardhawi, anak saya belajar muzik. Anak saya sedang fakulti muzik dan sekarang sedang bercinta. Dia menghalalkan muzik. Makanya tidak ada seorang ulama salaf dari Ibn Baz, Al-Albani dan yang ada di Lebanon, yang ada di Mesir yang mengatakan bahawa Qardhawi itu seorang ulama. Mereka mengatakan Qardhawi seorang ahli fikih yang diulamakkan. Kita boleh ambil kata-kata seperti Ibn Baz. Hatta Syekh Mukbil mengatakan Qardhawi ini bukan ikhwanul muslimin, ikhwanul muflisin. Tahu muflis? Apa arti muflis? Bankrupt, bankrupt ilmu. Sampai macam itu diucapkan. Jadi Qardhawi di antaranya, ramai-ramai ulama yang ada dikatakan ulama kan mereka, menghalalkan muzik dia lah. Boleh katanya muzik. Maka di bawahnya dalil-dalil yang masih samar-samar. Imam masjid pendengar muzik mana nak marah? Kalau imam masjid dia, bermakna imam masjid memang pendengar muzik, suka muzik dia. Lebih-lebih dia katakan, saya dulu ya, tahun 70-an. Ada satu penyanyi perempuan daripada Lebanon. Apa namanya? Siapa ingat? Ya, Sabah. Dia menyanyi lagu. Di antaranya lagu-lagu luncar. Ya, aku lemas dalam pelukannya yang hangat. Kucupannya, subhanallah. Bila dia mainkan, bila ada majlis perkahwinan, majlis maulid, sebab apa? Mereka tak tahu bahasa Arab. Tapi bila anak-anak mereka balik daripada negeri Arab, mereka mengatakan lagu ni lagu luncar. Dulu, lagu-lagu dia katakan lagu Sabah tu namanya. Paling popular apa? Lagu Bintus Talabi ya? Kemudian Muhammad Abdul Wahab, penyanyi Mesir, pun sama dibawa lagu-lagunya. Kemudian Umi Kalsum lagi dahsyat lagunya. Mereka bawa ke majlis-majlis maulid. Yang penting bahasa Arab. Jadi tengok orang Arab boleh menyanyi, bermakna nyanyian boleh katanya. Tengok di bahasa Arab, kan bahasa Al-Quran, takkan haram. Tapi sekarang dah terbawa-bawa nak buang nyanyian, muzik paling susah. Jadi fatwa ulama' yang saya bawa ni, demi untuk memberitahu kepada anda sekalian bahawa muzik, lagu dan nyanyian sampai hari kiamat hukumnya haram. Kerana ada orang yang suka mendengar nyanyian, kata Imam Syafi'i adalah ahli bid'ah dan zindik. Jadi imam tadi, kalau suka dengan muzik dan nyanyian, ahli bid'ah dan zindik. Kalau ikut Imam Syafi'i lah. Ya? Dia taruh dia. Satu poin ni. Dan di halaman 13, telah mutawatir daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, saya ni, berapa kali dah mengatakan, Ustaz, Imam Syafi'i tak menghalalkan muzik. Sekarang katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka, yang paling kuat mengharalkan muzik di antara empat azhab yang dikatakan paling alim, kata mereka, Imam Syafi'i yang paling alim, yang paling banyak pengikutnya dan yang paling kuat mengharamkan muzik adalah Imam Syafi'i. Dihukum zindik langsung. Dihukum apa, ahli bid'ah langsung oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Aku telah tinggalkan Baghdad. Ya, aku telah tinggalkan di Baghdad sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang zindik, dipanggilnya at-tagbir. At-tagbir daripada kalimah ghubar. Asalnya, tagbir ni, mereka bila bernyanyi, di atas pasir ataupun di padang pasir, sambil melonjak-lonjak, sambil berkasidah, sambil bernyanyi, sambil pukul gendang, berjoget-joget sampai abuk. Sampai abuk terbang, itu namanya ghubar. Ghubar itu takbir. Jadi nyanyian, lagu, muzik dengan apa berjoget-joget itu. Sekarang joget yang paling keras, joget apa? Joget apa? Ha? Tak, yang breakdance. Iya kan? Yang berpusing sana, berpusing sini. black metal, heavy metal, entah apa-apa lagi. Takbir lebih teruk daripada mereka. Dan penyanyi sufi, yang dikatakan takbir, daripada tengah-tengah malam berhenti azan subuh. Tak berhenti. Sama seperti kena candu. Dulu di kampung mana, yang boleh menyanyi dari tengah malam sampai subuh, kerana subuh pelepas, itu pemain ghazal. Kenapa pemain ghazal boleh nyanyi seperti itu? Di belakangnya ada Kasbek. Ada apa? Ada tiger. Jalan terus, ya? Jalan terus, ya? Dulu anchor. Anchor dan sebagainya. Itu di kampung mana? Bila nak kahwin, dipanggilnya ghazal. Paling paling popular ghazal muah lah. Ini dibolehkan apa dia? Kerana ghazal katanya mainan orang-orang Islam. Orang kafir tak main ghazal. Asalnya diambil daripada apa? Daripada orang sufi. Dan penyanyinya, pemainnya, sebarunya adalah orang-orang yang terikut dalam tarikat-tarikat sufi. Itu sebab dikatakan tadi, Ali Tirtusi, di antara yang pembawa muzik ke dalam Islam adalah ahli sufi. Jadi takbir ni adalah nyanyian kasidah-kasidah yang dibawanya gendang oleh orang-orang sufi. Makanya Imam Syafi'i benci. Dia tinggalkan Baghdad, dia lari dari satu negara ke satu negara kerana benci kepada orang seperti ini. Dan Imam Syafi'i bila mengharamkan perkara itu, itulah Imam Syafi'i difitnah sehingga Imam Syafi'i ditangkap dari Yaman, bila lari ke Yaman, itu di Kalabsyah. Di Kalabsyah dia digari. Ditarik dengan rantai yang berat sampai ke mana? Ke Baghdad sana. Itu dengkinya orang sufi kepada Imam Syafi'i. Kerana di antaranya fatwa Imam Syafi'i tentang pengharaman ni. Marah orang sufi. Difitnahkannya, digari daripada Yaman, ditarik ke Baghdad. Berapa jauh? Berapa bulan perjalanan? Subhanallah. Makanya sekarang kalau kita katakan muzik haram, kalau dia mengatakan Imam Syafi'i tidak mengharamkannya, engkau kenal ke Imam Syafi'i? Syafi'i mana yang kata-katakan menghalalkan muzik? Syafi'i yang sebenarnya adalah mengharamkan muzik. Sebagaimana kita sedang bincang ni. Jadi kata Imam Syafi'i, dia tinggalkan Baghdad kerana tidak Baghdad terdapat satu aliran yang menyanyi, menari, memukul gendang, yang dikatakan takbir. Yang memalingkan dengannya manusia dari Al-Quran. Patut daripada tengah malam sampai pagi baca Al-Quran, dapat ilmu. Dia menari-nari, menyanyi-nyanyi, pukul gendang. Dan bunyinya, bunyi nyanyiannya pun tak karuan. Beramai-ramai, apa yang ada? Kalaulah perkataan, perkataannya tentang at-takbir iaitu menyesatkan manusia daripada Al-Quran, sedangkan at-takbir merupakan syair mengenai zuhud di dunia tetapi dinyanyikan oleh penyanyi dan sebahagian hadirin memukul gendang mengikut rentak nyanyian di atas permaidani daripada kulit atau bantal atau tempat-tempat nyanyian. Bermakna sambil-sambil orang tu menyanyi, menari, yang menonton pun sambil-sambil ni. Apa pukul gendang? Bukan gendang yang ni. Artinya apa saja boleh dipukul, dipukul oleh mereka. Katakanlah sekarang, anda duduk di situ. Si apa, sufi sedang menari-nari ataupun pukul gendang ni. Sambil-sambil pukul gendang, sama-sama. Antara pegang bantal, bantal dipukul. Pegang buku, buku dipukul jadikan gendang. Sampai macam itu asyiknya. Tarikkannya sampai tangan anda tak boleh diam. Memanglah sekarang kan, kalau orang dah syok dengan satu, tengok budak-budak. Kat telinganya disumbat penyanyi, apa nyanyi. Geleng-geleng kepala. Seorang-seorang, ya. Kat atas bas, dia syok sendiri. Kerana tarikan nyanyian tu hingga melekatkan dia daripada Al-Quran. Sebagai boleh jelaskan di sini. Bagaimana pula sesuatu yang melebihi itu? Jadi Imam Syafi'i, bagaimana yang melebihi itu? Maka kecelakaanlah bagi penyair apa yang dikatakan tentang mendengar takbir padanya seperti mendengar deruman ombak di laut. Telah menyerupai atas setiap kerosakan dan dikumpulkan setiap yang diharamkan. Dengan takbir, nyanyian ada, tarian ada, apa ni, pukul gendang pun ada, cukup-cukup di situ. Maka bagi Allah, penghukum bagi setiap orang alim yang membuat fitnah dan abid yang jahil. Kenapa orang sufi mengatakan mereka alim? Mereka paling dekat kepada Allah zuhud. Nyanyikan lagu-lagu zuhud. Tetapi mereka membawa maksiat ke dalam Islam. Lihat. Berkata Sufyan bin Uyainah. Beliau Imam Syafi'i pernah berkata, berhati-hatilah kamu terhadap orang alim yang membuat dosa dan orang abid yang jahil. Siapa dia? Sufi yang menyanyi. Sufi yang berkasidah. Sufi yang menyanyi berkasidah lagu-lagu zuhud yang dibawanya gendang dan sebagainya. Sesungguhnya fitnah bagi keduanya adalah merupakan fitnah bagi setiap yang difitnahkan. Lihat halaman 14. Mazhab Imam Ahmad mengenai nyanyian. Abu Hanifah mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan, bagaimana Imam Ahmad? Tapi yang paling keras sekali adalah Imam Abu Hanifah. Ya? Tapi bagi anda yang paling keras bukan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan zindik langsung. Ahli bid'ah yang zindik, kata Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Ahmad, berkata Abdullah, yang ini anaknya, anak Imam Ahmad, aku bertanya kepada bapaku tentang nyanyian. Maka katanya, nyanyian membuka, menumbuhkan nifak. Tahu nifak? Sifat munafik. Sifat munafik. Di dalam hati, sedangkan ianya tidak mengherankan aku. Kata Imam Abu Imam Ahmad, orang jadi nifak kerana nyanyian aku tak heran. Memang sudah diketahui oleh ulama-ulama pada zamannya. Kemudian beliau menyebut perkataan Imam Malik, sesungguhnya yang melakukannya adalah orang-orang yang fasik. Tahu fasik? Fasik pelaku dosa besar tu fasik. Kalau besar sekali kapi. Pezina. Peminum arak. Pencuri. Pemain judi. Itu dikatakan fasik. Itu fasik. Jadi nyanyian satu daripada perbuatan fasik. Berkata Abdullah, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Yahya Al-Qattan berkata kalaulah seorang laki-laki mengamalkan setiap kelonggaran, yakni rukhsah, dengan perkataan ahli Kufah tentang An-Nabith, yakni arak tuak daripada perahan anggur atau kurma, dan ahli Madinah tentang mendengar nyanyian atau lagu, dan ahli Mekah tentang mut'ah kahwin, kontrak, maka dia adalah fasik. Artinya kalau kau ambil yang benda yang sudah diharamkan tapi disangka dihalalkan, seperti apa? Nabith ni, dia diperam jadi tapai mulanya. Bila dibiarkan, dia jadi tuak. Jadi arak. Bila dibiarkan, dia jadi apa? Jadi cuka. Sebelum jadi cuka, tak boleh diminum. Mulanya tapai. Bila tapai, dibiarkan lama kelamaan, dia jadi tuak. Jadi arak. Kalau dibiarkan, lama-lama jadi cuka. Bila dicuka, boleh. Tapi sebelum jadi cuka, tidak boleh. Dan diorang supaya keras lagi ditaruh apa? Ditaruh alkohol atau spirit. Makanya diorang minum boleh mati separuh. Teruk sangat dia punya mabuk. Ya, dan sebagainya. Kemudian berkata Imam Ahmad, telah berkata Sulaiman At-Taimi, jika kamu mengambil kelonggaran roksa setiap orang alim atau kesilapan, yang mana roksa yang dikatakan ini adalah satu kesilapan, setiap orang yang alim, maka dikumpulkan padamu keburukan keseluruhannya. Di antaranya adalah ada yang membolehkan muzik seperti Qardawi. Jadi kalau kita ambil apa yang dikatakan ulama-ulama seperti ini, subhanallah, akan terkumpul berbagai-bagai kesalahan. Kemudian di halaman 15, mendengar nyanyian daripada perempuan ajanib atau ajnabiyah yang bukan mahram, dan amrat budak laki-laki bujang yang belum berjanggut. Budak laki-laki, kalau orang Arab yang putih mulus, kalau berjanggut macam perempuan. Ada laki-laki Arab yang ialah dah rosak akhlaknya, rosak imannya ataupun imannya lemah. Yang dikatakan homoseks, yang suka kepada laki-laki, dia paling suka dengan laki-laki seperti itu. Makanya disuruh budak laki-laki yang belum berjanggut ini supaya menyanyi. Dan nyanyian ini mengasyikkan laki-laki yang jahat seperti ini. Maka perempuan ataupun laki-laki yang belum berjanggut ni, budak laki-laki belum berjanggut, sama sekali tidak dibolehkan menyanyi di depan laki-laki seperti ini. Walaupun di dalam Islam, ada dua keadaan yang dibolehkan menyanyi. Pertama, bila ada walimatul urus, perkahwinan. Tapi mesti ingat yang dibolehkan oleh Allah SWT dua. Satu hamba, satu hamba, kedua budak perempuan yang belum belum baligh. Dan hamba, kalau boleh bukan hamba, perempuan yang yang dewasa. Kalau boleh. Sebab apa? Ini boleh jadi fitnah. Dan disamakan budak laki-laki yang belum tumbuh janggut, sebagaimana dijelaskan di sini, sebagai apa dia? Amrad. Amrad. Kerana ada laki-laki yang rosak akalnya, yang rosak imannya, tidak beriman, suka kepada budak-budak seperti ini. Maka, walaupun diboleh dibolehkan menyanyi, tak termasuk yang dikatakan amrad, walaupun budak laki-laki ini belum akil, ataupun belum baligh, bukan akhirnya belum baligh, dia tetap tidak boleh menyanyi. Yang dibolehkan semasa walimah atau hari raya adalah budak perempuan. Dan lagu yang dibolehkan adalah lagu-lagu patriotik sahaja. Lagu-lagu yang mendatangkan semangat kepahlawanan. Adapun nyanyian sekarang lagu-lagu apa? Lagu-lagu cinta, lagu-lagu berahi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, dan pemilik-pemilik jariah, yakni hamba, apabila berkumpul manusia bagi mendengar nyanyiannya, maka dialah orang yang bodoh dan tertolak syahadahnya. Jadi kalau orang ada jariah seperti itu, kemudian dipanggil orang ke rumahnya misalan, mendengar nyanyiannya, nyanyian jariah tadi, hamba yang dibeli, maka ini orang seperti ini, syahadahnya, persaksiannya tidak boleh diambil. Sebab apa? Dia orang yang dikatakan orang nifak ataupun orang zindik. Subhanallah. Dan kita langkah. Subhanallah. Halaman 19. Ini yang paling penting. Kata-kata ahli tafsir mengenai lahwal hadith. Lahwal hadith. Lahwal hadith itu diterjemahkan oleh ahli hadith sebagai nyanyian. Ayatnya terdapat, lihat di bawah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. Dan daripada manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Jadi katakan perkataan tidak berguna adalah lahul hadis. Dan ulama-ulama tafsir terutamanya Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud mengatakan lahul hadis adalah muzik. Sebab muzik sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sudah bergulimang orang-orang jahiliah dengan nyanyian dan muzik. Jadi lahul hadis di sini dimaksudkan dalam muzik. Saya baca lagi sekali maknanya. Dan daripada manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Jadi menyesatkan manusia dari jalan Allah, apa dia? Perkataan yang tidak berguna. Menyesatkan manusia di jalan Allah tanpa pengetahuan, tanpa disedari, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok, dijadikan hukum Allah, jalan Allah itu sebagai olok-olok mainan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Berkata Al-Walid, kembali ke halaman 19 di atas, maaf, berkata Al-Wahidi dan selainnya, kebanyakan mufassirin menafsirkan dengan lahwal hadis ialah nyanyian. Itu dia ada lain. Lahwal hadis, kebanyakan ulama tafsir menafsirkannya sebagai nyanyian. Kata Ibn Abbas, dengan riwayat Sa'id bin Jubair yang bersumpah dengannya, bukan main-main bersumpah saja. Paling-paling, wallahi billahi tallahi kan? Dan berkata, Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat Abi Su'bah darinya. Jadi dua. Satu dari Sa'id bin Jubair. Satu daripada Ali Abi Su'bah. Satu daripada Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Ibn Abbas Khalifatul Tafsir. Imamul Tafsir. Liwa'ul Tafsir. Begitu juga Ibn Mas'ud. Dua sahabat, kibarul sahabat ini adalah kibarul ulama. Dan dia adalah guru tafsir. Rujukan dunia dari dulu sampai hari kiamat. Bilion manusia merujukkan tafsir kepada mereka. Dan kalau tafsir mereka ditolak, maka sama seperti menolak hadis. Dan Ibn Abbas Ibn Abbas didoakan langsung ayat salam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Dua, faqih dalam agama dan alim dalam tafsir. Faqih dalam agama, alim dalam tafsir. Ibn Mas'ud di peluk salam, dikatakan kepada kita semua, ta'allamul Qur'ana min hadzal rajul. Pelajari Al-Quran daripada lelaki ini. Bermakna mengambil tafsir, sewajarnya kita kembalikan kepada tafsir Rasulullah SAW, hadis. Dan ulama tafsir yang paling dekat Rasulullah SAW, yang dijamin Rasulullah SAW adalah dua. Siapa dia? Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Kalau dia mengatakan lahul hadis itu sebagai nyanyian, siapa berani nolak? Siapa berani nolak? Kecuali orang jahil. Kecuali orang fasik. Kecuali orang zindik. Kecuali orang munafik. Lihat. Dan diriwayat Thawr bin Abi Fakihya daripada bapanya, daripada Ibn Abbas mengenai firman Allah. Daripada Abi Fakihya daripada bapanya, daripada Ibn Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadis. Lihat, disebut lahu al-hadis. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. Ini ayat Quran. Makanya sepakat ulama-ulama salaf, kalau anda menolak ayat Quran ini, maka dia terkena dengan ayat Quran surah An-Nisa 115 tadi. Cuba lihat di halaman 12, terdapat surah An-Nisa 115. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya dengan menolak ayat seperti ini, maka dibiarkan dalam kesesatan yang jauh, akan dihubankan ke mana? Ke neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Jadi ayat Quran yang dijadikan hujah oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dan anak muridnya Itiyah dan Ikrimah dan Mujahid, inilah ayatnya. Terdapat dalam surah Luqman ayat 6. Katanya, kata siapa? Kata Ibn Abbas. Dan katanya, kata siapa? Ibn Mas'ud. Yang diriwayatkan dari siapa dia tadi? Sa'id bin Jubir dan juga Abi Syu'bah. Apa katanya? Ia mengenai seorang lelaki yang membeli perempuan jariah yang akan menyanyikan untuknya pada waktu malam dan siang. Dulu tak ada CD, tak ada kaset, tak ada CD player dan sebagainya. Maka dicarinya penyanyi. Penyanyi apa? Penyanyi wanita yang berupa jariah. Bukan murah, mahal. Asalnya, turunnya ayat ni kepada mereka. Bermakna, ada kaitan dengan jariah. Jariah dibeli untuk apa? Dengan muzik dan lagu. Ayat ni turun tentang seorang lelaki beli jariah. Jariah yang dibeli ni, sampai turun ayat melarang, apa dia? Jariah yang pandai menyanyi. Dan tentulah pandai main muzik. Jadi ada kaitan dengan muzik. Ada kaitan dengan nyanyian. Turun ayat ni melarang membeli penyanyi seperti ini ataupun jariah yang tujuannya untuk dengar lagunya, nyanyiannya pagi dan malam. Lihat. Berkata Ibnu Abi Nujaih daripada Mujahid. Mujahid adalah anak murid Ibn Abbas. Dia adalah orang yang membeli penyanyi laki-laki dan perempuan dengan harta yang banyak untuk mendengar daripadanya. Ya. Dan kepada yang seumpamanya daripada kebatilan, yakni nyanyian. Demikianlah pendapat Makhul dan juga pendapat Ibu Ishaq Ashirazi. Dan katanya kebanyakan yang datang kepada tafsir-tafsir ayat bahawa lahul hadis yang disebut di sini adalah nyanyian lagu-lagu, kerana ia memalingkan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir pada tafsir ayat perkataan yang banyak daripada sahabat dan tabi'in. Perkataan yang banyak daripada sahabat dan tabi'in. Dan riwayat hadis Abi Umamah dari beberapa wajah, dari beberapa jalur. Kemudian katanya, dan yang betul pada perkataan yang demikian itu, bahawa dikatakan, adapun semua perkataan yang sia-sia, yakni lahul hadis, daripada jalan Allah, yang mana Allah Ta'ala menegah dari mendengarnya. Begitu juga Rasulnya, kerana Allah Ta'ala mengumumkan dengan kataan lahul hadis dan tidak mengkhususkan sebahagian daripada yang lain. Walaupun tidak dikhususkan, Tapi ulama menafsirkan lahul hadis di antaranya adalah nyanyian. Demikian juga atas umumnya, sehingga didatangkan dalil atas khususnya, dan nyanyian dan syirik adalah contoh yang demikian. Jadi lahul hadis adalah perkataan yang buat pada syirik, dan lahul hadis juga adalah nyanyian. Ada pertanyaan? Dan ada buku yang akan dibawa nanti, lebih dahsyat daripada ini. Tentang apa itu nyanyian, apa hukumnya. Ya, teruskan apa soalan ini. Ya, teruskan. Dan nyanyian dan syirik, bagaimana digunakan syirik? Dia dua. Apa saja perkataan yang boleh membawa kepada syirik, katakan, diistilahkan lahul hadis. Dan nyanyian juga memang lahul hadis. Kerana nyanyian perkataan sia-sia. Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertil, dengan dinyanyikan, tapi bukan nyanyi sembarang. Lebih baik kita mendengar Al-Quran, sebab mendengar Al-Quran ada kebaikannya. Dengan muzik apa kebaikannya? Makanya dikatakan lahul hadis, kata perkataan sia-sia. Jadi apa saja yang membawa keburukan yang didengar itu dikatakan lahul hadis. Dimisalkan nyanyian, dimisalkan di sini nyanyian dan syirik. Perkataan yang membawa kepada kesyirikan, nyanyian bawa kepada kesyirikan dikatakan lahul hadis. Walaupun nyanyian itu tidak ada kesyirikan, tetapi tetap dikatakan lahul hadis. Okey. Cuba cari nyanyian yang boleh beri nasihat kepada anda. Nyanyian mana? Kalau nyanyian ada nasihat, anda tak beli. Ya kan? Paling-paling kalau dikatakan nyanyian itu ada nasihat, nyanyian apa? Asmaul Husna. Itu kan dia zikir. Ada zikir Asmaul Husna, tidak ada zikir Asmaul Husna. Berzikir dengan Asmaul Husna itu satu bidang yang besar. Apa lagi? Al-Quran boleh nyanyikan? Haram. Tidak boleh nyanyikan Al-Quran. Hadis? Katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang apa? Gambus ataupun ibu kita. Boleh? Ataupun pukul ibu drum. Ataupun petik piano. Ar-Rahmanir-Rahim, terus main piano, boleh? Kalau Al-Quran tak boleh, yang lain juga tidak boleh. Untuk dijadikan dakwah. Ana katakan ni, kebanyakan orang menghalalkan muzik tujuannya untuk berdakwah. Nabi mana berdakwah dengan muzik? Kebanyakan orang menghalalkan nyanyian, apa tujuannya dakwah? Katanya senang dihafal kalau nyanyi. Hafal Al-Quran. Lagukanlah Al-Quran. Tapi bukan dengan lagu-lagu pakai muzik dan sebagainya. Kerana kita sudah ada Al-Quran, tak perlulah yang itu, ya. Dan banyak lagi hujah-hujah di sini yang kita boleh lihat. Kalau terpaksa itu saya tak masuk campur. Kalau terpaksa tetap tidak boleh dihalalkan. Okey, di halaman 23. Itu namanya terpaksa. Kita tak boleh buat apa-apa. Saya katakan, ya, kita naik kapal terbang. Sebelum take off dia nak, sebelum landing, mesti ada muzik. Macam mana sup, betul kan? Siapa naik kapal terbang mesti dengar. Dia slow saja. Seolah-olah kalau tak ada muzik, tempat orang mati. Ya kan? Tapi kalau dengar muzik, takutlah mati. Begitu juga tak ada shopping center yang tak ada muzik. Dan sekarang tidak ada walimah kecuali ada. Anda katakan dari dulu dan sampai dulu bila. Kalau anda undang anda, ada muzik anda patah balik. Kecuali dah terpaksa nak makan, tiba-tiba ada muzik. Tidak boleh, Syekh. Tidak boleh. Katakan kepada sahabat bahawa tidak perlulah. Kata Rasulullah SAW, An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah ikut sunatku. Siapa yang lari daripada sunatku, itu bukan daripada gulunganku. Sunnah yang mana? Kalau walimah, kalau ada nyanyian pun, yang dibolehkan, jariah. Ataupun budak perempuan. Yang belum baligh. Tapi sekarang yang menyanyi siapa? Hah. Mak budak. Bapak budak. Kemudian, tafsir sahabat adalah seperti hadis musnad. Tafsir-tafsir sahabat adalah hadis musnad. Musnad artinya hadis yang ada sanadnya. Ini hadis yang sahih. Ya, di halaman 23. 24. Barang siapa yang mencintai nyanyian berpaling hatinya daripada, dipalingkan hatinya daripada Al-Quran. Bacalah ni. Bila dah suka muzik, dia tak suka dengan Al-Quran. Bila suka muzik, dia jarang-jarang baca Al-Quran. Bila suka muzik, dia susah nak baca Al-Quran. Halaman 26, nama kedua dan ketiga, az-zur, kepalsuan, dan al-lagu, kelalaian, tidak berfaedah, itulah dikatakan qauluz-zur. Qauluz-zur, yakni kepalsuan, lahwal hadis, perkataan tak berguna, kelalaian, itulah muzik. Sebagaimana dijelaskan di sini. Tahu qauluz-zur, kata-kata yang tidak berguna, itu adalah muzik dan nyanyian. Erti kalimah zur, cuba lihat halaman 29. Disebut di sini, la yashhaduna zur, dan tidak berkata dengan kepalsuan. Zur artinya kepalsuan. Muzik dipenuhi dengan kepalsuan. Apa katanya? Separuh sini kata, lautan api sanggup direnangi kerana cinta. Ya, saya neraka pun tak sanggup renangi kerana cinta. Apa katanya? Aku menunggumu di pintu syurga. Engkau menyanyi nak tunggu di pintu syurga. Sedangkan kata Imam Syafi'i, zindik. Di pintu syurga ke pintu neraka nak tunggu? Di halaman 30, nama yang keempat, batil, yakni kebatilan. Jadi dikatakan muzik qauluz-zur. Dikatakan muzik lahwal hadis. Dan dikatakan muzik juga, nyanyian dan muzik kebatilan. Dan banyak lagi kalau kita baca. Dan insyaAllah buku ini dibaca. Saya ada berurura 2 bulan sekali membedah satu kitab di sini. 2 bulan sekali bedah satu kitab. Dan kitab ini walaupun tidak habis, setelah dibedah, diambil isinya, dibaca sendiri akan faham. Tak tidak, kalau kita baca banyak tak faham. Jadi 2 bulan sekali. Supaya pertama kita mengenal buku-buku yang baik. Supaya jadi koleksi. Baik untuk anak kita dan keluarga kita. Kedua, kita mengenal ulama-ulama. Yang mana ulama-ulama yang mengharapkan seperti muzik bukan sembarangan. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Sufyan bin Uyayna dan Sufyan al-Thawri. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Itiyah, Ikrimah, Mujahid dan ramai lagi. Yang mana ulama ini tidak asing bagi orang-orang yang mengambil agama sebagai panduan. Dan mereka adalah ulama-ulama yang jadi tauladan dan contoh. Jadi rujukan manusia dari dulu, sekarang dan sampai hari kiamat. Kalau mereka yang jadi rujukan mengatakan seperti ini, kenapa kita tak mau taat? Sedangkan ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri min. Jadi tuan-tuan, muzik, sekalipun kita terpaksa mendengar, sekalipun kita dipaksa mendengar, kita katakan muzik tak haram. Sebagaimana riba, terpaksa kita menerima dan terpaksa berurusan dengan riba, riba tetap haram sampai hari kiamat. Ada soalan? Okey, ambil sedikit. Teruskan. Iya. Yeah. Ustaz yang dihormati, adakah solat sunat sebelum asar sunnah yang sahih, Ustaz? Kalau kita baca yang apa yang ditulis oleh Bazmul, ya, ada solat sunnah sebelum asar. Tetapi kalau dijadikan amal terusan, itu tidak ada hujahnya. Seperti solat sunnah sebelum maghrib, sehingga Ibn Taymiyyah itu mengatakan bukan sunnah tetapi hasanah. Tapi kalau terus-terusan sebelum maghrib sembahyang rakaat, itu tidak ada hujahnya. Ya? Begitu juga selepas asar. Selepas asar rasmi bid'ah. Begitu juga lepas subuh. Tidak ada solat ba'dal asar dan ba'dal fajr. Wallahu'alam. Teruskan soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hendak tanya, adakah boleh kita menyanyi hanya dengan kaum wanita saja tanpa seorang lelaki di dalam bilik khas atau di dalam rumah kita? Sekian. Tidak boleh, kecuali untuk suaminya. dibolehkan seorang wanita menyanyi untuk suaminya. Untuk antara dia pun tidak boleh. Lebih baik anda ambil Quran, anti ambil Al-Quran, baca, yang lain dengar. Itu kan lebih baik. Membaca Al-Quran satu huruf, 10 kebaikan. Yang mendengar dan membaca dapat rahmat. Sehingga Allah mengatakan, wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam kerana kamu akan dapat rahmat. Rahmat. Dengan nyanyi dapat apa? Dapat apa? Dapat laknat nanti. Ditakuti seperti itu. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya tak mahu ke majlis walimah yang ada muzik. Apakah boleh kita menghadiri majlis dengan tujuan menghormati undangan tuan rumah? Terima kasih. Kalau orang rumah, maaf, tuan rumah tak menghormati Allah dan Rasulnya, tidak menghormati agama, layakkah kita menghormatinya? Saya katakan, saya tak pergi kalau anda undang. Terus terang anda katakan, anak Ilan kan berkali. Ada muzik, tak kira lah. Anak saya nak muzik sangat, saya tak datang. Sebab kita berkuasa, bukan anak kita berkuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, isteri saya nak sangat Ustaz. Tak jadi saya bergaduh besar. Kita katakan tetap. Menghormati Allah dan menghormati Rasulnya penting. Kalau ayat tadi, kata Imam Syafi'i, zindik, menentang Quran, menentang disuruh kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Ini dosa saya. Walaupun kita datang tidak menolongnya tapi syubhat. Syubhat. Subhanallah. Kenapakah orang kita ni tak mau dengar ni ya? Ditakuti hatinya dah tertutup. Dah terkunci. Jadi bukalah malam ni. Katakan kepada isteri kita, tak ada muzik. Katakan kepada anak-anak kita, tak ada muzik. Ya? Kalau kita seorang bapa, kita kena gunakan kuasa kita. Okey. Makanya jangan main-main ni ya. Yang katakan, ah, apa salahnya? Tak apalah Ustaz Rasul seorang tak datang, tak apa. Banyak lagi nak datang. Kita ramai-ramai, baikot dia. Beda padan, muka dia. Tidak boleh sama sekali. Ya, teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana pula orang yang berdakwah menggunakan muzik? Contohnya Mahir Zain, Yusuf Islam, kerana ada ulama yang membenarkan muzik seperti Az-Zahiri. Minta penjelasan Ustaz. Ulama Az-Zahiri, Ibn Hazm tu, anak katakan, dia seorang. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Az-Zahabi. Sejumlah ulama mengharamkannya, cuma penyanyi yang menghalalkannya. Kenapa anda ambil hadis dari penyanyi? Besok kalau perompak mengatakan boleh merompak macam Robin Hood, kenapa anda ambil hadis daripada perompak? Kalau besok meminum arak, katanya kalau aku tak minum arak, aku tak boleh bekerja, kenapa anda ambil hadis daripada fatwa daripada peminum arak? Begitu juga orang yang kaki pelacur. Saya tak mampu nak kahwin. Kalau saya tak pelacur, saya begitu-begini. Boleh merogol orang. Jangan ambil hadis seperti ini. Kan gitu. Ada cakap, saya kalau tak pergi langgani pelacur, saya akan rogol anak orang. Kan bahaya? Lebih baik saya pergi pelacur. Ya kan? Ada orang seperti itu saya kepadanya. Macam mana, Zok? Ya kan? Aku dah tak tahan ni. Aku nak kahwin tak ada duit. Perempuan-perempuan sekarang hantarannya ribu-ribu. Tak mampu aku. Ke mana? Pergi pelacur RM10, RM20 atau RM30, paling-paling 100. Ya kan? Dah, cukup. Kalau tidak, aku rogol anak orang. Mana bahaya? Ah, digunakan kaedah usul. Apa dia? Ahabu min dararain. Yang lebih ringan daripada bahaya yang paling besar, maka dia melenggani perempuan pelacur. Kita katakan, bukan itu hujahnya. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kau berapa? Dua perkara Quran hadis. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulama. Ulama yang mana? Kalau ulama seperti Qadawi, Yusuf Islam, itu penyanyi. Ya kan? Mahir Zain, itu penyanyi. Itu bukan ulama. Kalau ulama seperti Az-Zahiri tadi, ratusan ulama mengharapkan dia seorang yang bolehkan. Oleh kerana nafsu anta suka kepada yang dikatakan nyanyian, maka cari mana ulama yang boleh. Makanya tadi, apa kata ulama tadi? Kalau engkau cari yang boleh di Madinah, kalau engkau cari yang boleh di Mekah seperti Mut'ah dan sebagainya, kalau engkau cari di Baghdad misalan yang membolehkan arak dengan alasan nabiz, yakni perahan peraman buah-buahan seperti kurma dan gandum untuk dijadikan hujah untuk minum arak, engkau termasuk orang fasik. Jadi oleh kerana dia nak menghalalkan muzik, cari mana ulama boleh yang membolehkan muzik. Oh, Ibn Hazm Az-Zahiri misalan, ataupun Al-Qardawi misalan, ataupun di Malaysia ada seorang tokoh tu, siapa namanya, tak kenal tak apalah, yang mengarang muzik kemudian dijadikan lagu, tak kenal pun tak apalah, lebih baik jangan kenal. Dia teruskan sahabat. Sahabat yang dulunya dia tak menghadirkan ibadah solat. Iya. Tapi dia bawa kereta lepas dia naikkan masjid Raihan. Iya. Menganjurkan supaya solat. Dia dengar banyak kali lepas tu dia buka hati untuk nak solat kembali. Cari ilmu. Jadi adakah itu disebabkan dia dengar Siti Raihan atau Allah yang bukakan? Allah buka, bukan Raihan. Orang-orang yang membuat dosa seperti ini tak akan berhidayah. Berhidayah Allah. Betul kan? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bila bersedih, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah orang yang kau cintai. Tetapi yang berhidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Raihan. Katakan kepada sahabat itu, daripada engkau dengar lagu Raihan, baik buka radio hang. Radio hang tak ada muzik. Ada muzik? Kalau radio hang ada muzik, beritahu mana? Kita akan serang habis. Tarik bantuan. Tak ada lagi bantuan. Bagaimana? Iya. Dia bukan itibar. Mungkin bila dia memikirkan, ya, Allah buka fikirannya, bukan buka hatinya, bukan daripada Raihan. Raihan ni, sampai Ratu Elizabeth panggil dia. Kenapa dipanggil? Kerana hebatnya untuk menjadikan manusia fasik. Orang-orang seperti itu dia tahu. Yahudi dan Nasrani tak akan senang kepada kita. Kecuali kita rosak seperti mereka dan agama ini dirosakkan. Di antara perosak agama adalah orang sufi. Dan orang sufi lah yang memasukkan muzik dan lagu ini ke dalam Islam. Raihan asalnya adalah Al-Arkam. Betul kan? Al-Arkam adalah satu aliran tarikat yang dihidupkan oleh dua tokoh, satu Ustaz Taha dan satu Abu Yah. Ya. Jadi nyanyian-nyanyian ni adalah nyanyian-nyanyian yang membawa kepada kefasikan walaupun siapa menyanyinya. Tidak boleh sama sekali. Cuba ambil satu lagi soalan supaya tidak membuang masa kita. Adakah ibu bapa Rasulullah tergolong orang yang beriman? Kerana ada setengah ulama mengatakan kedua ibu bapa Nabi beriman dan ada yang setengahnya mengatakan tidak beriman. Adakah sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul ada orang-orang yang beriman? Ada orang-orang yang beriman seperti Warakah An-Nawfal bila Rasulullah SAW dapat wahyu. Maka dia ketakutan. Maka Khadijah dibawanya Rasulullah SAW selepas itu menemui pakciknya. Yang mana pakciknya mengikut agama Nasara. Apa pesan pakciknya kepada Nabi Muhammad? Katanya, kalau aku panjang umur, aku akan bersamamu. Tapi diberi peringatan. Engkau akan diancam oleh mereka. Oleh siapa? Orang-orang yang tidak senang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tetapi terlalu sedikit. Tetapi dalam riwayat Muslim, tapi kita tidak boleh bincangkan sangat ni. Kita serahkan kepada Allah. Apabila seorang, ini riwayat Muslim ya. Apabila seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu dan ayahku di mana? Maka kata Rasulullah, ibu dan ayah kau di dalam neraka. Dia dengan perasaan marah, dia tinggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah panggil dia. Kata Rasulullah, ibu dan bapaku sama. Disebut seperti itu. Hadis ini hadis Muslim. Cuma ulama tidak mengizinkan kita membincangkannya ini. Terima sebagaimana adanya. Tapi untuk membincangkannya bukan hak kita. Itu hadis. Keluar daripada Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak bercakap kosong. Tapi dikatakan adalah wahyu diwahyukan. Sehingga Rasulullah SAW pernah dalam satu hadis, dia minta kepada Allah supaya Allah dapat mengampunkan dosa maknya. Tetapi Allah tidak dapat menerima doa Rasulullah SAW, tetapi diberi keizinan untuk menziarahinya. Maka Rasulullah SAW menziarahinya, tetapi tidak dapat mendoakan supaya maknya dapat pengampunan. Kalau hadis ini hadis yang sahih, bagaimana kita nak tolak? Apakah cinta dengan Rasulullah SAW menafikan keluarga Rasulullah SAW? Besok Abu Lahab pun dikatakan, paman dia, oh masuk syurga sebab pamannya. Ha. Siapa lagi? Abu Talib. Abu Jahal. Ini semua adalah keluarga Rasulullah SAW. Sebagian orang Syiah mengatakan mereka semua ahli syurga. Lihat? Jadi kita katakan, penentunya bukan kita, penentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mengatakan syurga, syurgalah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan sebaliknya, kita tak boleh menentang Nabi. Ayat tadi dalam surah An-Nisa 115. Wa may yushaqiqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa menentang Allah dan Rasulnya? Setelah didatangkan bayan, tabayyun, hujjah yang jelas. Ikut jalannya orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman dengan Quran hadis tadi. Akan dibiarkan mereka dalam keadaan sesat sejauh-jauhnya dan akan dihubankan ke dalam api neraka dan itulah seburuk-buruk tempat. Jadi kita katakan sami'na wa ata'na, habis cerita. Ya? Okey, kita terus ke halaman 404 hadis. Hadis kita 158. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-Thalithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Jelas hadis ni, mudah dipahami, jelas terang seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Ditanya, siapakah orang yang enggan wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa mentaatiku. Sebab, La ilaha illallah, La ilaha illallah, tuntutannya satu, Muhammadur Rasulullah. Bila kita katakan Muhammadur Rasulullah, kita mengiktiraf, mengaku, berikrar Muhammad sebagai Rasulullah, maka kita wajib taat kepadanya. Kerana Allah mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur Rasul, mutlak. Jadi, siapa nak masuk syurga, taat kepada Rasulullah SAW. Bukan taat kepada orang-orang yang mengaku alim tetapi dia menentang Rasulullah SAW. Contohnya, bulan ni masih bulan Maulid. Ditulis kat surat khabar, majlis Rasulullah. Betul kan? Macam mana saudara Hamzah, betul kan? Jangan sakiti Rasulullah. Anda baca, apa maksud jangan disakiti Rasulullah SAW? Artinya, jangan tak buat maulid. Kalau anda tak buat maulid, Rasulullah SAW sakit. Sakit hati. Allahu Akbar. Diambil mimpinya seorang sufi. Tapi mimpi betul ke tidak, tak tahu. Itu mimpinya bapaknya Ustaz Taha, Muhammad Suhaimi. Di dalam munakibnya. Apa katanya? Dia mimpi Rasulullah SAW. Jalan depan rumahnya, dia tak singgah di rumahnya ni. Apa bapaknya Ustaz Taha ni, Muhammad Suhaimi. Di jalan aja. Sekali ditanya kepada orang yang rumahnya disinggah Rasulullah SAW. Katanya, sebab engkau tak baca maulid. Ha. Bacalah munakib dia. Tahu ceritanya? Kononnya dalam munakibnya, tarikat Muhammadiyah, bapaknya Ustaz Taha, Muhammad Suhaimi itu, mimpi malam. Berapa kali Rasulullah SAW asyik jalan saja depan rumah dia. Tak pernah singgah. Asyik mimpi jumpa Rasulullah SAW, jalan tak nak singgah. Berkali-kali. Jadi satu hari dia tanya dalam mimpilah, dia, orang sufi kan suka mimpi. Kenapa orang sufi, orang sufi suka mimpi? Banyak mimpi. Banyak apa? Banyak tidur lah. Jadi kata orang yang disinggahi Rasulullah, kerana engkau tak baca maulid, makanya setiap minggu hari Isnin, orang-orang yang ikut tarikat Muhammadiyah, maka baca baca maulid. Baca maulid. Bahasa Melayu, balik bahasa Melayu. Nanti kalau ada sesuatu yang pelik berlaku kepada orang yang baca maulid ni ramai-ramai, maka dia ambil oleh Ustaz Taha, suruh iktikaf di mana? Di Selangor sana. Di mana? Di Sungai Pencala. Tempat kuburnya dimakamkan, ditanam Muhammad Suhaimi. Tetapi peliknya, peliknya, dalam munakib yang sama, saya simpan munakibnya. Kalau nak baca, saya boleh pinjamkan. Tapi jangan ambil saja. Ya, ini itu bukti. Dia mengatakan bapak dia ni tak mati. Yang ditanam tu batang pisang. Bapak dia tu sedang bersemayam di satu hutan di Jawa. Hutan Kartosongo. Anda mesti ingat namanya. Sebab selalu dengar kan ceramahnya. Di hutan Kartosongo ni, saya ada satu buku saya baca. Kalau nak pinjam buku tu boleh baca nanti. Hutan Kartosongo ni adalah tempat dewa-dewa orang Hindu bersemayam. Bagaimana Muhammad Suhaimi boleh bersemayam dengan orang Hindu? Ha, ini pelik juga. Ha, jadi katanya jangan sakiti Nabi. Kalau engkau tak baca berzanji, tak baca maulid, tak buat maulid, Nabi Muhammad sakit hati. Sakit hatinya. Dia ambil daripada mimpi itulah Muhammad Suhaimi. Mimpi ini. Betul ke Nabi Muhammad nak jumpa pembuat bid'ah? Sedangkan kata Nabi Muhammad, kalau engkau jumpa dalam mimpi, syaitan tidak boleh menyerupai dia dalam mimpi. Takkan Nabi Muhammad nak jumpa pembuat bid'ah? Takkan Nabi Muhammad nak jumpa orang yang menguatkan bid'ah-bid'ah lagi? Buat berjanji ke bid'ah? Jadi cerita Rasulullah SAW bukan buat berjanji. Buang berjanji cerita Rasulullah SAW. Buang berjanji baru cerita Rasulullah SAW. Kalau masih berjanji-berjanjian, maulid-maulidan, itu bukan cerita Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Marah orang. Tengok Wahabi. Katanya saya benci dengan orang yang buat maulid. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan bid'ah. Bagaimana kita tak katakan bid'ah? Itu bid'ah. Jadi, mereka mengatakan jangan sakiti Rasulullah SAW. Apa katanya? Majlis Rasulullah. Betul ke majlis Rasulullah SAW? Dengar ceramahnya T.M. Fauzi. Dia katakan kepada orang yang sedang maulid ni, dikatakan, dinasihatkan, taklah jaga akhlak kamu. Taklah jaga kata-kata kamu. Itu maksudnya. Nabi sedang turun ni. Nabi bersama kita. T.M. Fauzi. Macam itu perkataannya dalam ceramahnya. Nabi mana yang turun? Nabi kami tak turun. Nabi Muhammad tak turun. Nabi anta turun. Nabi siapa Nabi anta? Wahai T.M. Fauzi. Katanya, taklah kita jaga akhlak. Jaga kesopanan. Sebab Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali turun. Berapa kali sebut Abdul Qadir Jalani? Abdul Qadir Jalani sedang turun. Kalau anda percaya dengan perkataan T.M. Fauzi ini, T.M. Red Mark. Anda sama seperti menentang Nabi, Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Quran mengatakan, jangan hina dia. Kita cakap ini saja. Kita katakan firman Allah, "Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun." Apa arti ayat ni? Bila orang mati, rohnya di mana? Di barzah. Ayat ni mengatakan tak boleh turun, tak boleh keluar kecuali dikeluarkan di padang mahsyar. Tapi kata T.M. Fauzi dia turun ke bumi. Alasannya apa? Ya, kita boleh menemui Rasulullah SAW. Dia boleh jumpa kita. Alasannya tadi mimpi. Katanya, kita boleh mimpi Rasulullah SAW bermakna kita boleh jumpa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW boleh turun. Itu bukan hadis yang sahih untuk dikatakan. Itu bukan alasan yang sahih. Hadisnya sahih. Bukan alasan yang sahih. Sebab bila kita tidur, kita mati. Roh bertemu roh sebab kita mati. Roh kita keluar. Yang berdenyut ni jantung kita. Tapi roh kita tak ada pada kita. Dalilnya, bila anda bangun pagi, apa anda baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku semula setelah aku dimatikan dan kepadanya aku kembali. Apa arti ayat tadi? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku semula setelah aku dimatikan dan kepadanya kami atau aku kembali. Mati ada dua. Satu mati akbar, yang mati tak akan hidup semula. Satu dia dikatakan mati asghar. Itu Quran mengatakan, hadis mengatakan seperti itu. Jadi mati kita nanti, sejak lagi kita mati. Tapi mati dikatakan mati asghar, yang akan hidup semula. Jadi kalau mati, roh kita di mana? Jadi roh kita bertemu roh. Roh kita naik, menemu Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW turun ke bawah, tak ada. Maka dia kata Rasulullah SAW, kalau engkau mimpi jumpa aku, aku. Syaitan tak dapat tak dapat menyerupai aku. Lihat? Jadi, dalil mereka mimpi. Tengok orang sufi, mimpi saja dibincang. Jadi, orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad turun itu tidak betul. Jadi di sini, kalau Nabi mengatakan tidak, kalau Rasulullah SAW mengatakan tidak, Allah mengatakan tidak, jangan tentang dia. Orang yang menentang, apa kata Rasulullah SAW ni? Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Ditanya siapakah yang enggan itu, wahai Rasulullah, beliau menjawab, barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk syurga, dan barang siapa mendurhakaiku, berarti dia telah enggan, iaitu masuk neraka. Tak masuk syurga, yang enggan. Jadi kalau Rasulullah SAW dan Allah Rasulnya mengatakan orang mati di mana? Jangan enggan untuk menerimanya. Kita terima. Sami'na wa ata'na. Dan orang mati tidak boleh mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta, bagaimana dengar di atas? Tapi keluar fatwa-fatwa mengatakan tidak dia turun. Mana satu yang tak nak dengar? Mana satu yang tak nak taat? Ati'ullah wa ati'ur Rasul mutlak. Adapun ulama' tidak mutlak. Jadi ulama' seperti ini berjaga-jaga lantum. Kalau itu ulama' lah, tak tahulah. Ulama' ke tak ulama', anda tak tahu. Subhanallah. Makanya kita bersyukur ya. Jenayah paling jenayah apabila membiarkan dirinya bodoh. Akhirnya kena tipu. Jenayah paling jenayah apabila kita menzalimi diri kita masukkan dalam neraka. Sebabnya bodoh. Dosa besar paling besar adalah bila membiarkan diri kita dalam syirik. Sebabnya bodoh. Bid'ah paling bahaya sekali adalah bid'ah yang bawa kesesatan. Yang ini semua bid'ah bawa kesesatan. Ini bid'ah yang berkaitan agama. Kenapa dia buat bid'ah? Kerana bodoh. Istilah bodoh nanti jangan SMS ya. Ustaz, jangan gunakan kalimah bodoh kasar. Monib nak gunakan kalimah apa kalau tak boleh kalimah bodoh? Ha? Goblok? Nanti ada SMS ni. Ustaz, tolong kalimah ini tak elok. Ini kalimah, ya? Bagal. Bagal tu keledai tu. Bapaknya kuda, maknya keledai. Itu bagal. Kalau orang Melayu, istilahnya anak haram. Bagal. Bapaknya kuda. Maknya keledai. Itu bagal. Dia besar sikit daripada keledai. Itu bagal. Jadi di sini kandungan hadis. Kita ambil kandungan hadis. Allah menciptakan hamba-hambanya agar dia dapat mengasihi dan mengasihi dan memasukkan mereka ke dalam tempat yang penuh dengan rahmatnya, iaitu syurga. Bagaimana masuk syurga? Taat kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan jangan buat bid'ah, maulid adalah bid'ah, jangan buat maulid. Tapi paling pantang mereka sekarang bila dikatakan maulid itu bid'ah. Paling pantang. Jangan main-main dah. Terlalu sensitif mereka. Kadang-kadang ya, marahnya mereka di pulaunya kita. Poin seterusnya, Rasulullah SAW telah menyampaikan perintah dan larangan dari Rabnya. Kalau dilarang buat bid'ah, bermakna Rab kita yang melarangnya. Kita katakan kerana Quran mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Jadi sebagaimana Al-Balbahri mengatakan Quran sangat memerlukan hadis. Maka yang menentukan pemahaman kita tentang ayat, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu dan cukupkan nikmat kamu, ada soal salam. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mencipta sesuatu yang bukan daripada urusan agama, maka ciptaan itu tertolak. Maka kita tak perlu cipta yang baru. Maulid adalah ciptaan yang baru. Sebab Nabi tak pernah buat dan tak pernah suruh. Sahabat tak pernah buat, sahabat tak pernah suruh dan tak pernah dicontohkan oleh mereka. Dan barang siapa menduduki Rasulullah SAW bererti dia telah menolak rahmat Allah. Siapa yang menduduki Rasulullah SAW bermakna dia telah menolak rahmat Allah. Rahmat Allah adalah petunjuk dan syurga. Kerana tidak akan masuk syurga kecuali dapat petunjuk. Rahmat Allah adalah petunjuk. Dan rahmat Allah juga dimandakan syurga. Sebab tidak akan masuk syurga kecuali dapat petunjuk. Poin sebenarnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya mengharuskan pelakunya masuk neraka. Keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat diperolehi dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang lain tidak ada. Maka Rasulullah SAW sudah menyampaikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita mentaati apa yang ada. Menambah, mengurangkan, mengurangkan tak mampu itu lain. Menambah, itu adalah bid'ah yang membawa pada kesesatan. Okey, hadis 159. Ar-Rabi'u an Abi Muslim wa khila Abi Iyas Salamah bin Amr Abd bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi fa qala kul bi yaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fa ma rafa'aha illa fi rawahu Muslim فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. Hadis 159 dari Abu Muslim. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kiri. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dijawab oleh laki-laki ini, aku tidak boleh. Jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah boleh makan dengan tangan kamu lagi. Kenapa? Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanannya kecuali kesombongan, kibria. Akhirnya orang itu tidak mendapat ataupun tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Lihat, perkataan Rasulullah SAW sama seperti doanya. Rasulullah SAW, semoga tangan kau tidak boleh diangkat. Tiba-tiba tengok, tidak boleh diangkat. Kalau Rasulullah SAW melarang, akibatnya, kalau larangan ini sudah terang, kan terang Rasulullah SAW bercakap depannya. Dengar telinganya, nampak lagi. Terang-terang dia menentang. Diingat Rasulullah SAW tak tahu di dalam hatinya. Dikhabarkan oleh Jibril bahawa dia ini sombong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga engkau tidak dapat menggunakan tanganmu lagi. Dia tiba-tiba benar. Ya, Rasulullah SAW tidak mendoakan kita, tetapi kita tidak tahu yang Rasulullah SAW sampaikan dan terang. Ya, Rasulullah SAW sampaikan dan terang, dah jelas. Kalau kita menentang, ditakuti. Kalau tak, di dunia, di akhirat. Sebab hadis yang sebelumnya, siapa menentang, celaka dia. Siapa menerima, syurga dia. Menentang, sama ada, sebagaimana sahabat tadi, dia menentang terang-terang, dunia akhirat dia kena. Kita kalau menentang, sedangkan hadis sudah terang, sama seperti kata Rasulullah, malamnya seperti siangnya. Kerana terangnya. Tidak ada yang tersembunyi. Semua jelas. Sehingga al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Semua dah jelas, jelas-jelasnya. Kalau yang jelas seperti ini, kamu tentang juga. Kalau di dunia, kau tak dapat balasannya di akhirat, takkan lari. Ulu bina'atin? Jelas kan? Tapi kenapa mereka masih buat bina'ah? Kerana kebodohan. Jadi minta kepada Allah SWT supaya kita dilindungi daripada kesesatan bid'ah yang merosakkan agama, merosakkan diri dan merosakkan orang lain. Kita ambil kandungan hadis. Kewajipan makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri tanpa alasan yang dibenarkan adalah haram. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Jangan tiru syaitan. Dan tangan kiri adalah untuk cebok dan memegang zakar atau faraj atau dubur. Itu tangan Makanya tangan kanan kalau boleh jangan memegang benda itu. Ya. Peganglah dengan tangan kiri. Segala sesuatu yang mulia harus dilakukan dengan tangan kanan. Sebab Rasulullah SAW menyenangi bagian kanan dalam menjalankan kesibukannya. Hatta memberi dan menerima kalau boleh tangan kanan. Ya kan? Sebab pemberian orang satu penghormatan. Kita terima dengan tangan kanan. Nak hormat orang, beri. Pemberian itu satu penghormatan. Maka gunakan tangan kanan. Makanya bagus juga orang kita bila gunakan tangan kiri, minta maaf. Minta maaf ya tangan kiri. Ya, hadis mengajar kita seperti itu. Supaya menggunakan tangan kanan. Menentang Rasulullah SAW merupakan perbuatan dosa. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang tersebut yang menentang. Jangan dapat atau terkena doa Rasulullah SAW. Ya? Oleh kerana itu, Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Sebab penolakannya itu disebabkan oleh kesombongan dan penentangannya. Banyak orang yang menentang Rasulnya. Celaka di dunia sebelum akhirat. Betul kan? Banyak. Kalau ambil contoh ramai sangat. Tengok Abu Lahab macam mana matinya. Tengok Abu Jahal yang menentang Rasulullah SAW. Tengok penentang-penentang Rasulullah SAW. Yang mereka sudah mendengar wahyu. Matinya dalam keadaan yang sangat menjijikkan. Kemudian pemberian nasihat kepada orang yang makan dan minum berlaku bagi laki-laki dan maupun perempuan. Ya, dan juga anak-anak. Jadi didik anak kita supaya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tapi iklan-iklan di TV hampir semua bila minum kiri. Ataupun bila makan pakai pisau dan pakai garpu. Saya pernah, dah cerita ke belum? Ya, seorang menteri jemputlah. Saya dengan Faisal. Mungkin Faisal ada kat Paltok. Bila makan di majlis-majlis hotel yang besar kan? Bukan batuk, menteri. Seorang menteri. Jadi, dihantar alamak kek agaknya sebesar ni je kek. Makanan-makanan tu. Di tepinya taruh garpu dengan garpu dengan pisau. Rata-rata nah. Ana tanya Faisal. Dengan kuat katakan. Siapa tangan, siapa makan tangan kiri, makan seperti syaitan. Banyak tukar je. Mana bila ada orang dakwah kat situ. Ana terasa cakap. Udah lihat apa kan. Ana katakan siapa makan tangan kiri, dia makan seperti syaitan. Ana katakan Rasulullah SAW melarang makan tangan kiri. Banyak tukar. Yang satu table dengan anda pun tukar. Bermakna, kalau ada yang beri peringatan, orang tu boleh dengar. Yang datang tu orang-orang terhormat tu kan? Yang datang tu orang besar-besar. Jadi orang ni, dia boleh berfikir. Tetapi sayang, ustaz yang kat atas tu, pun makan tangan kiri. Ustaz pembaca doa tu, pun makan tangan kiri. Sebab apa? Protokol. Protokol je. Kan dia ajar, kalau yang di atas tu makan macam tu, kita kena makan macam tu, tukar, peduli apa. Dulu, tahun 70-an, awal 70-an, kita pergi McDonald's, bila dihalalkan di Kuala Lumpur, pakai sudu garpu. Kentucky pun pakai sudu garpu. Macam mana nak makan pakai sudu garpu? Tapi bila orang nampak, kita makan pakai tangan, semua ikut. Punya bising kat restoran tu, kalau tak kenapa? Dulu orang mengatakan jijik kita mencicip jari. Tapi sekarang bila McDonald mengatakan hingga mencicip jari, semua dicicip jari. Yang ngajar cicip jari itu apa dia? Rasulullah. Sunnahnya bila kita makan, yang ujung-ujung jari itu kita kena isap. Itu istilahnya mencicip jari. Tapi kalau orang kafir buat, kita semua nak buat. Nabi suruh buat, buat. Bila kita selesai makan, bersihkan sebersih-bersihnya kat pinggan, yang kat tangan-tangan ni kena jilat. Ataupun kena isap. Tapi orang katakan tengok pengotornya, Wahabi. Gelojo. Ya Syekh, ini hadis. Kita ingat ya. Jangan sombong. Jadi diperbolehkan memberi nasihat kepada orang, seseorang di hadapan umum, jika mengandungi kebaikan bagi orang ini. Makanya saya katakan, siapa makan tangan kiri setan. Saya ulang berapa kali itu. Kuat-kuat saya cakap. Supaya semua dengar. Budi apa? Ini nasihat. Diperbolehkan mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan perbuatan haram kerana penentangan dengan kesombongan dan terus-menerus melakukannya. Sampai macam itu ya dalam hadis ni. Kesombongan dan keengganan menjalankan hukum-hukum syariat menyebabkan datangnya seksaan bagi pelakunya di dunia belum akhirat. Kalau mau disambung di situ. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi sekaligus hambanya, yakni Muhammad SAW dengan mengabulkan doanya. Jadi doa cepat dimakbulkan kalau dia menentang Quran hadis. Doa cepat dimakbulkan kalau dia menentang Quran hadis. Jadi doa keburukan. Jadi jangan tentang Quran hadis. Ya, saya rasa sampai di situ kan ada soalan. Karena waktu kita ada sedikit lagi. Ada soalan sama? Ada rasa banyak soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat muzik macam mana yang diharamkan? Adakah bertepuk tangan dikira alat muzik juga? Alat muzik, apa saja yang menjadikan nyanyian dan muzik? Mulut kita kan menyanyi. Kalau tangan kita isyarat menyanyi juga tidak boleh. Orang tak boleh bercakap tapi boleh isyarat dengan tangan. Kalau itu syaratnya untuk menyanyi, ramai-ramai bertepuk nyanyi itu juga haram. Dan bertepuk tangan itu bukan amalan orang Islam. Tepuk tangan amalan orang jahiliyah. Tepuk tangan adalah ibadahnya orang jahiliyah. Dalam tafsir kita lihat, orang-orang jahiliyah dulu, kalau beribadah, dia suka bertepuk tangan dan menyanyi atau bersiul. Orang jahiliyah dulu, apabila beribadah, bertawaf di keliling Kaabah, dia bertepuk tangan, menyanyi atau bersiul. Kenapa? Kuncinya begini. Orang-orang jahiliyah mengatakan, baju yang kita dah buat dosa dengannya, maka tidak boleh dibawa, tak boleh digunakan untuk beribadah. Maka perlu beli baju yang baru. Tapi tak semua mampu beli baju yang baru. Akhirnya, mereka tawaf tengah-tengah malam. Waktu malam gelap gelita. Mereka bertepuk tangan, bersiul ataupun menyanyi. Supaya orang datang ke Kaabah jangan bawa lampu. Kami sedang bogel ni. Anak beranak kami bogel. Baca dalam apa? Dalam tafsir. Jadi di antaranya bogel. Kedua, menyanyi. Ketiga, bersiul. Keempat, tepuk tangan. Maka itu adalah ibadahnya orang-orang jahiliyah. Jadi tak perlulah puji anak kita tepuk tangan. Kalau boleh, tak payahlah kan. Sebab tepuk tangan satu daripada cara untuk menyanyi. Isyarat nyanyi di antaranya adalah dengan tepuk tangan. Tak payahlah kan? InsyaAllah. Okey, teruskan. Ustaz, bagaimana pula membaca Quran bertaranum? Adakah haram juga? Kalau tak dipelajari, dikhawatiri akan pupus pula taranum ini. Biar pupus taranum. Taranum bukan ajaran daripada Islam. Bukan daripada syariat. Taranum tidak ada. Yang ada tajwid. Tajwid lain, taranum lain. Dulu ada Qari 10 kali tak salah, Johan Antarabangsa. Dan peringkat negeri. Saya masa tu belajar di Penang. Seorang pelajar Kedah bawa kaset kawan ni, Johan ni, pada masa itu sedang sibuk lagu Bobby. Dia baca Al-Quran macam lagu Bobby. Hebatnya. Ya, betul saya. Wallahi billahi ta'ala yang nak katakan seperti itu. Jadi katanya, tengok. Qari kita ni, Johan, Malaysia, membaca Al-Quran macam lagu Bobby. Saya dengar, betul-betul macam lagu Hindustan Bobby. Dia baca Al-Quran. Itu tidak boleh lah. Kuncinya taranum. Sebab taranum bagaimana melagukan Al-Quran. Tidak boleh. Taranum tidak ada. Yang ada tajwid. Maksud taranum dengan suara lain, tartil itu membaca dengan betul. Dengan makhrajnya yang betul. Makhrajnya yang betul. Seperti inram, iqlab, inram ma'unna, inram bilagunna. Tarannum bukan. Ya, tarannum bukan. Tarannum tidak ada. Tidak pernah diajarkan ilmu tarannum. Maksud tak membindahkan suara kamu bila membaca. Ya, zayinul qur'ana bi aswatiku bukan dengan tarannum. Ya, bukan tarannum. Ulama-ulama Tafsir mengatakan bahwa tarannum tidak ada dalam Islam. Teruskan. Dalam ilmu Quran tidak ada tarannum. Teruskan sahabat. Ustaz, bolehkah membuat lakonan tentang cerita Nabi Muhammad seperti ada yang tidak menutup aurat demi melakukan watak orang jahiliah? Kerana Qardawi membenarkan membuat lakonan dan adakah berdosa melukis kartun untuk tujuan cerita tentang agama? Lakonan di dalam Islam, Nabi mana berlakon? Hebatnya berlakon, boleh jadi Abu Jahal, Abu Lahab, malah boleh jadi Fir'aun. Cuma tak berani jadi Nabi. Ya kan? Berlakon itu tidak ada dalam Islam. Walaupun Qardawi mengatakan, jom wanita-wanita Muslimah. Kerana wanita-wanita Yahudi menentang Islam dengan lakonan. Jom wanita-wanita Islam berlakon. Okey. Kalau anda berlakon, takkan wanita semua. Mesti berlakon adalah lelaki. Okey. Takkanlah berlakon wanita lelaki tengok-tengok saja. Mesti pegang-pegang saja. Takkan berlakon cari wanita yang buruk-buruk, cari wanita yang cun-cun. Begitu juga lelaki. Itu Qardawi mengatakan boleh. Kita katakan tidak boleh sebab tak ada hujahnya. Nabi mana berlakon? Sahabat mana berlakon? Tidak perlu. Berlakon asalnya daripada Yunan. Berlakon sebagai Tuhan dia untuk disembah. Mereka berdakwah melalui lakonan dan muzik. Kerana orang tak akan datang untuk mendengar dakwah mereka kecuali dengan lakonan dan muzik. Dan itu ditiru oleh orang-orang Kristian. Kristian mendatangkan muzik ke gereja untuk didatangi oleh orang-orang yang suka dengan muzik. Dan agama mereka bankrupt. Untuk mendatangkan orang-orang muda mendengar ceramah-ceramah mereka, maka didatangkanlah muzik. Penyanyi-penyanyi mereka diberi bayaran yang tinggi supaya mengumpulkan orang-orang muda supaya dengar muzik. Saya dulu di Penang dalam tahun 73. Awal-awal 73, saya belajar di Penang. Itu ada pelajar-pelajar Kristian datang ke sekolah kami. Dia kasih tiket percuma. Katanya ada acara di mana di Dewan Seri Penang di Pulau Pinang. Jadi pada malam minggu tu kami pergi. Pelajar kami berapa orang ya? 12 orang, 13 orang pergi. Setelah kami duduk dengan teratur dan sebagainya, dimulakan dengan muzik. Muzik, penyanyi-penyanyi daripada Eropah tu didatangkan. Dua muzik, padri beri ceramah. Sambung lagi muzik. Tiga muzik, nyanyian, padri beri ceramah. Ada berapa? 4 ke 5 padri. Kebanyakannya padri perempuan beri ceramah. Kenapa? Kalau tidak, siapa nak dengar ceramah mereka? Orang-orang Islam sekarang dah cuba datangkan siapa? Raihan ke masjid. Supaya orang-orang muda ke masjid. Akhirnya orang muda innamal a'malu binniat. Niatnya bukan nak dengar ceramah, tapi nak dengar muzik. Malah tempoh hari, diorang usahakan senario nak dibawa ke masjid untuk dakwah. Dan di Singapura dah cuba kan? Didatangkan je penyanyi-penyanyi dan pelakon-pelakon supaya orang berkumpul. Anda bayangkan nanti niat orang bukan nak dengar ceramah tapi nak dengar apa? Kelakar-kelakar ni. Nak dengar muzik. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampurkan hak dengan batil. Saya yakin tak ada muzik pun orang kalau nak menderma, nak keluarkan infak, dia akan keluarkan infak. Tak semestinya ada muzik. Betul kan? Tidak semestinya. Ya? Yeah? Ya, yeah, kalau mau di Rasul, mesti ada muzik. Ada. Siti Nurhaliza. Kalau dulu, Sekolah Awal Tanjung, Ismail Harun, Sadifah Aini, Tenis Lahuri, itu dipanggil. Pasal apa? Ana dulu yang diminta oleh Ustaz Makno yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya dan mengampunkan dosanya. Tu di belakang balai bomba tu. Sekolah apa? Wak Tanjung. Paling banyak sekali panggil Ismail Harun ya. Sama Syarifah ini pada masa tu. Tu Syarifah ini tak popular seperti ini. Ya, yeah, masih duduk di Majidi. Kemudian itulah penyanyi-penyanyi. Supaya apa? Supaya ramai. Bila ramai, tabung pun penuh. Maka dipusing tabung. Itu tujuannya. Macam mana Hamzah betul kan? Zaman-zaman kita dulu. Sampai sekarang. Okey, ambil soalan yang seterusnya. Minta maaf kalau saya keluar tajuk sedikit ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita berniaga, lalu kita menjual makan atau produk kita kepada mereka yang membuat bida'ah? Contoh seperti Maulid yang membeli dari saya. Barakallah Ustaz. Itu urusan dia. Kalau kita Kembali kepada Al-Quran, alla taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Kalau gitu kamu jangan jual pisau, nanti orang gunakan untuk bunuh orang. Kalau gitu kamu jangan jual buah anggur, nanti diperam jadi arak. Ya Syekh, itu urusan dia. Kalau kita fikirkan tu lama-lama kita apa tahu duduk kat hutan. Ya kan? Kawan-kawannya si monyet, si buruk macam itulah. Duduk kat hutan. Tak buat dosa? Kita kena belajar. Bermakna kalau kita orang nak datang beli barang kita, kita jual. Itu urusan dia. Kau nak buat apa dengan barang kau, malah si kena undang sekalipun. Kalau kita jual pisau, memang kita memang jual pisau. Tiba-tiba orang beli pisau kita bunuh, kita yang jual tak kena mah. Yang bunuh tu kena. Bawa makam-makam mana pun. Sebab kita tak tahu tujuannya. Ya kan? Begitu juga yang lain. Jadi kalau dihukum di dunia, besok di akhirat pun sama juga. Kalau kau buat hingga dapat hukuman di akhirat, itu urusan kau. Sebagaimana tadi, orang buat sesuatu sehingga dihukum di dunia. Itu urusan kau dengan mahkamah. Besok urusan kau dengan mahkamah Allah. Kita tak kena mengena. Ya? Kecuali kalau dikatakan, boleh tak hantar buat pisau ni bini-bini, saya nak bunuh orang. Itu tak boleh kita buat. Tak bolehlah seperti itu. Okey, teruskan soalan. Ustaz, di tempat saya belajar, mewajibkan pelajar untuk membuat persembahan seperti tarian, nyanyian dan lakonan. Kerana jika pelajar tidak menyertainya, maka mereka dikira gagal dalam subjek yang diambil. Adakah saya dikira berdosa jika... Ini sekolah apa namanya ni? Sekolah. Makanya bahayanya anak kita masuk sekolah sekolah. Kerana di antara subjeknya adalah music. Ya, ataupun lakonan atau seni. Itu anak kita salah pilih sebenarnya. Kita menolaknya boleh sebenarnya. Kecuali memang sekolah seni. Betul kan? Kalau sekolah-sekolah sekolah yang lain itu adalah pilihan. Subjek pilihan. Sekolah seni. Bukan subjek keras. Iya. Yeah. Sekolah seni. Apa dia? Yang ini selalu pun sekolah seni, Ustaz. Sekolah. Yang masuk sekolah seni buat apa? Engkau cari penyakit sendiri. Kau tanggung lah. Iya yeah, kan? Okey, teruskan soalan yang lain. Iya? Yeah. Tak, anak serius ni. Tinggalkan sekolah tu. Anda nak jadi apa? Pelukis? Penyanyi? Pemain muzik? Itulah biasanya sendiri. Dia atas nama apa? Academy of Fine Arts. Yelah, fine art ke? Bukan fine art. Yang penting dia jadi seorang artis nanti. Teruskan. Ustaz, ketika berwuduk, kita perlu membasuh dan menggosok-gosokkan anggota wuduk. Tapi tangan yang menggosok-gosokkan anggota wuduk terangkat dari anggota berkenaan. Adakah dikira boleh atau tak sempurna wuduknya? Terangkat. Menggosok-gosokkan anggota wuduk terangkat dari anggota berkenaan. Tak jadi masalah. Katakan kita cuci tangan. Kemudian kita angkat cuci ke apa? Kat siku. Tak ada masalah. Yang penting disapu. Terangkat tak terangkat, itu tak ada masalah. Teruskan. Ustaz, apakah maksud hadis Allah berfirman di dalam hadis Qudsi? Taatlah kamu, taatlah kepadaku wahai hambaku, engkau akan memiliki sifat ketuhanan. Bila berkata sesuatu, kun fayakun, maka jadilah ia. Minta penjelasan Ustaz kerana ramai yang terpesong bila salah faham hadis. Okey, ini beri satu waktu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Ini perlu waktu. Saya tulis di sini. Hadis Qudsi. Apakah kedudukan hadisnya? Ya, saya akan ini insya-Allah. Okey, teruskan soalan. Teruskan soalan. Ustaz, adakah kahwin muta'ah diharamkan Allah dan adakah hadis yang memperkuatkan haramnya muta'ah? Kahwin muta'ah diharamkan, dalilnya banyak, dan kalau kita kembali kepada semua fuqaha Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka semua mengharamkan kahwin muta'ah. Kecuali Syiah. Syiah membolehkan muta'ah. Saya pernah cerita atau tidak kepada antum, ada seorang Singapura waktu malam di telefon saya, dia mengatakan dia sudah hamil. Dia minta tolong saya macam mana nak atasi. Saya cakap, carilah orang yang menghamilkan puan. Dia mengatakan, saya nikah muta'ah. Ya, cari laki-laki yang memuta'ah dia. Laki-laki itu tak mau tanggungjawab. Kenapa tak mau tanggungjawab? Satu malam muta'ah 5 orang. Dia ni 2 jam, lepas tu cerai. Mut'ah dengan ni, lepas tu cerai. Satu malam lima laki-laki, kahwin mut'ah. Sebab kahwin mut'ah, kahwin kontrak kan? Bila-bila hantar nak jadikan isteri, bila-bila hantar nak cerai. Terpancut saja aku cerai kau, dah. Macam tu, mut'ah. Jadi kata laki-laki tu, mana bapaknya aku tak tahu. Mungkin aku, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Dan begitu juga, kalau ada ulama di Singapura, ulama Syiah mengatakan boleh kahwin mut'ah, dia tak kahwin mut'ah dengan anak perempuannya. Mati tak lagi? Tuan Syekh, antara mengatakan bahawa kahwin mut'ah boleh. Boleh tak saya kahwin mut'ah sebentar, 2 jam, 3 jam dengan anak tuan Syekh? Maki, marah dia. Sebab ini sudah berlaku di mana? Di Iran. Dia membolehkan kahwin mut'ah. Lepas ceramah, satu budak tu berani. Tuan Syekh, saya tengok anak tuan Syekh tu cantik. Comel. Saya nak mut'ah dengan anak tuan Syekh. Sebab kalau dapat anak nanti, artinya anak soleh. Mengamuk Syekh tu. Apa? Emosi langsung. Lihat. Dan bila saya berbual dengan wanita ni, yang hamil ni, rupanya boleh berhut'ah dengan isteri orang, tapi jangan cerita suami. Boleh katanya. Sampai katanya kawan dia tu sudah ada suami, tapi berhut'ah dengan kawannya. Ini kahwin apa ni? Mut'ah sebenarnya sama seperti keluarkan satu lesen untuk apa berzina. Betul kan? Mut'ah sampai hari kiamat hukumnya haram. Agama Syiah memang bolehkan mut'ah. Mut'ah sudah diharamkan hatta yang berhari kiamat. Kalau nak bincang masalah mut'ah ni, insyaAllah satu ceramah khas. Kita boleh apa bedah satu buku tentang mut'ah. InsyaAllah. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nama, apakah makna nama Shalista? Adakah ia nama Islam? Wallahu'alam, nama Islam ke nama Islam? Anda tak tahu saya. Anda tak tahu nama ni. Ya. Wallahu'alam. Apakah hukum bagi DJ-DJ Radio Melayu Islam memurtadkan muzik-muzik bila masuk waktu solat, memurtadkan azan pula? Tetap haram. Tetap haram. Dalilnya tadi. Kalau anda tak mau haram, jangan jadi DJ lah. Senang kan? Haram, tetap haram. Okey, ambil satu lagi soalan. Ustaz, apa beza sunni dengan salaf? Sunni dikembalikan pada sunnah, yakni hadis-hadis yang sahih. Ataupun sunnah ini adalah agama Islam. Agama Islam itu sunnah. Salaf adalah satu pahaman yang dinasabkan kepada orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi sunnah adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu agama. Tetapi salaf, bagaimana untuk memahami agama tersebut, sunnah tersebut, dan bagaimana untuk melakukan sunnah tersebut. Itu dikatakan salaf. Jadi sunnah adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW, yakni Quran dan hadis, ataupun agama. Salaf, bagaimana untuk melaksanakan agama tersebut. Ataupun bagaimana nak melaksanakan sunnah tersebut, itu salaf. Ini satu pahaman yang dinasabkan kepada orang-orang yang paling tahu tentang agama ini. Siapa dia? Rasulullah, sahabat tabi'in dan tabi'in. Apabila kita kembalikan pahaman kita, amalan kita kepada mereka, maka dikatakan kita seorang salaf ataupun salafi. Ya, teruskan. Ya, dulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum bagi orang yang berbual-bual dalam kuliah? Bagaimana kita dapat menegur mereka yang mengganggu kuliah tanpa menyakiti hati mereka? Saya katakan kepada antum, haram hukumnya berbual-bual dalam kuliah. Ingat ya, dalam buku yang akan kita habiskan di sini, Kewajipan Menuntut Ilmu, apabila ada majlis seperti ini, malaikat berduyun-duyun datang. Dan sukanya malaikat kepada majlis, dia katakan majlis ilmu, mereka berasak-asak sehingga tingginya sampai ke pintu, sampai ke langit dunia, maaf, sampai ke langit dunia. Anda baca hadis tu, hadis tu sahih. Malaikat datang untuk menghormati majlis ilmu, untuk dapat keberkatan majlis ilmu dan sukanya kepada majlis ilmu. Mereka datang berduyun-duyun sehingga mereka bertumpuk-tumpuk tingginya sampai ke langit dunia. Kalau malaikat memuliakannya, kenapa anda tidak memuliakannya? Mengganggu orang yang sedang belajar, ingat dia, meninggalkan majlis ilmu di maksiat. Saya katakan tempoh hari, saya dengar satu share di mana? Di YouTube. Dia mengatakan bahawa maksiat yang dilakukan oleh orang sekarang adalah meninggalkan majlis ilmu. Itu maksiat. Sebab menuntut ilmu wajib. Meninggalkan adalah maksiat. Maksiat. Jadi orang yang melakukan maksiat ni kerana meninggalkan ilmu. Bermakna kalau datang ke majlis ilmu, Allah muliakan, malaikat muliakan, man salaka tarikan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ila jannah. Siapa yang menuju jalan untuk ke tempat menuntut ilmu akan dimudahkan jalan ke syurga. Bagaimana menuntut ilmu? Dan Allah angkat kita kerana ilmu kita. Ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul darajat. Dan banyak lagi ayat seperti ini. Jadi mengganggu orang menuntut ilmu dengan berbual-bual ya ataupun membawa makanan yang ustaz sedang kuliah di belakang sedang makan. Ini tidak boleh, tidak ada contohnya dalam salaf. Minum tak ada masalah lah. Tetapi kalau makan dengan syoknya, sehingga baunya satu kelas ni, sampai ke depan bau apa, makanan yang dibawa, itu mengganggu, tidak boleh. Dan ditakuti juga, mungkin ada anak-anak yang tidak mampu kan. Kalau kita bawa makanan dalam kelas, ada budak-budak yang ikut maknya. Kalau maknya tidak mampu, kesian dia. Kalau nak makan, tadi di bawah. Keratas kalau boleh, jangan dibawa. Ditakuti budak-budak yang kecil-kecil ni, dia minta dengan maknya, mak. Nak minta seperti itu. Kalau tidak mampu, maknya pun masalah. Ya? Jadi kalau boleh, jangan bawa makanan ke sini. Kalau bawa minum, tak ada masalah. Bawa lah minuman. Tapi makanan, kalau makanan gula, tak ada masalah. Gula-gula kan? Sebab akan ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau makanan seperti ayam goreng, kentang goreng, nasi lemak, itu tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Burger dan kalau boleh, jangan. Begitu juga bercakap. Bercakap ni kadang-kadang, bukan mengganggu orang yang nak dengar saja. Yang bercakap dengan hantar, yang hantar cuba cakap dengannya, tetapi yang lain akan terganggu. Akan terganggu. Anda mengganggu orang yang sedang belajar. Ada ulama mengatakan sama seperti mengganggu orang solat. Sebab orang solat dia kerana Allah. Orang belajar juga kerana Allah untuk membetulkan dirinya. Oleh kerana anda mengganggu, dia tak dapat membetulkan dirinya. Kalau dia buat salah, anda tanggunglah. Sebab kita datang ke kuliah untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu tak selesai kerana anda ganggu dengan ucapan anda, dengan perbualan anda, yang lain pun tak berdengar atau terganggu, tak dapat konsentrasi kepada apa yang dikuliahkan, anda mendapat dosa. Anda mendapat dosa. Jadi jangan diganggu orang yang sedang belajar ni. Janganlah. Kalau nak berbual, lepas kuliah bawa lah pergi kedai makan ke mana, silakan. Ataupun datang lebih awal, berbual lah. Tapi semasa kuliah seperti ini, saya tak nampak di belakang macam mana. Tak tahulah yang sembunyi-sembunyi belakang ni kenapa suka sembunyi belakang. Suka berbual ke saya tak tahu. Sebaik-baik ilmu adalah depan. Sebaik-baik saf Rasulullah SAW. Di dalam hadis-hadis penjuruh yang paling baik, paling afdal adalah saf paling depan sekali. Bukan yang paling belakang. Ha. Ya, kalau boleh akan datang yang di depan ni dipenuhkan dulu. Saya rasa ada masih tempat rungak-rungak tu masih ada. Patutnya dah tak ada rungak seperti itu. Iya. Kadang-kadang yang muda-muda kat belakang tu dia bukan belajar, dia SMS. Cuba saya tak panggil. Nanti satu hari saya tak panggil. Yang SMS sunyi itu SMS. Sekali-sekali nampak juga dia SMS. Saya akan panggil dia. Nak SMS depan sini. SMS apa? Ya, mak suruh bawa apa? Telefon. Bukan SMS di sini untuk soal jawab misalnya. Tapi dia apa habis masa dengan SMS kat belakang. Jangan ya. Okey. Tadi katanya ada satu lagi soalan? Akhir. Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita berdakwah dengan menampilkan wajahnya di kaca TV? Barakallahu Ustaz. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kerana Quran mengatakan idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Para sahabat bila ingin sesuatu jawapan ataupun menyelesaikan satu persoalan dengan isteri Rasulullah SAW, maka dia bertanya di sebalik tabir. Bermakna wanita kalau nak berdakwah kepada para sahabat, di antara da'i, ulama paling besar adalah Aisyah radhiyallahu anha yang dapat menyelesaikan berbagai-bagai persoalan rumah tangga. Sebab dia bersama Rasulullah SAW. Tapi bila sahabat ingin bertanya kepadanya, min wara'il hijab, di belakang tabir. Bukan menemui berbual seperti itu. Jadi kalau wanita nak berdakwah, saya tidak galakkan wanita itu berdakwah di mana? Di kaca TV ataupun terang-terang seperti itu. Jadi itu tidak dibolehkan ya, insyaAllah. Tapi sekarang pernah TV3 keluarkan CD-CD yang mana CD-CD dakwah tak laku. Tetapi kalau perempuan-perempuan yang cun, oh laku. Makanya Music Valley yang memasarkannya, Mr. Puang tu mengatakan, diceritakan saya. Katanya TV3 minta supaya pasarkan dia punya ceramah-ceramah, tak laku. Saya pergi memang, saya pergi dia punya kedai, bukan kedainya, kilangnya. Ya? Saya pergi, subhanallah, TV3 punya tu. Tetapi apa kata Mr. Puang tu, cari perempuan-perempuan yang cun, kita boleh pasarkannya betul. Di antaranya siapa dia? Masita. Ah. Siti Nur, bayar. Siapa lagi? Ah, tu ada pasaran. Bermakna, perempuan ni bila berdakwah, tarikannya bukan dakwanya, tetapi tarikannya mukanya. Sedangkan di dalam Al-Quran, وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُ فُرُوجَهُ. Katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkanlah penglihatannya. Daripada melihat wanita cun seperti itu. Wallahu a'lam, ala kulli hal, kalau boleh isteri kita kalau berdakwah janganlah keluar seperti itu. Ia berdakwah keluar untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki tidak digalakkan seperti itu. Ya kan? Sebab perempuan tu banyak yang boleh mempersonakan laki-laki. Berbeza ya, laki-laki kalau berdakwah kepada perempuan berbeza. Tapi kalau perempuan berdakwah kepada laki-laki, banyak yang mata tak berkelip. Okey, sampai di situ saja dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Biar muslimah keluar dulu ya, insyaallah sabar.